Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala Abu Dawud min madanil hadithil hasan. Abu Dawud, ini saudara Abu Dawud, Sulaiman Ibnu As'ad. Ibnu As'ad rahimahullah. Ini termasuk tempatnya madan dimakan, tempatnya hadis hasan. Qala, yani Ibnu Salah rahimahullah, wa min madanihi, di antara tempat hadis hasan adalah Sunan Abi Dawud. Warwayna anhu anhu qala, dakartu sahiha wa ma yusbihuhu wa ma yuqaribu. Aku sebutkan dalam hadis dalam kitab ini yang sahih dan yang mendekatinya, menyerupainya. Qala, wa ma kana min wahdin syadidin bayantuh. Apa yang ada padanya wahan, yakni dha'af syadid, kelemahan yang sangat, aku akan jelaskan. Telah aku jelaskan. Wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa shalih. Adapun yang tidak aku sebutkan, ya, ini dha'if. Tidak jelaskan itu dha'if, maka itu hadis yang shalih. Wabaduha as-sahu min ba'd. Sebagiannya lebih sahih daripada sebagian yang lain. Qara warwi anhu anu yadkuru fi kulli babin as-sahha ma arafahu bihi. Dan diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau menyebutkan di setiap bab itu hadis yang paling sahih yang beliau tahu. Abu Daud, Sunan Abu Daud, termasuk kelebihannya adalah khusnul siyaqihi. Ya, beliau susunannya, urutannya bagus. Nah, dan makhdum artinya banyak yang berkhidmah. Sarahnya Ulum Abud, juga Ibnu Qayyim punya Tahdhibus Sunan. Tahdhibus Sunan Abi Dawud. Syekh rahimahullah pun bilang, Subki juga punya, iya, tetap belum selesai, belum sempurna. Yang ada di kita biasanya, Ulum Abud, kemudian Tahdhibus Sunan. Tapi walaupun sekarang mensyarah, Syaikhul Muhsin Al-Abbad, Muhammad Ali Adam juga ada, insyaAllah, Sunan Abi Dawud. Qara, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kultu wa yurwa anhu anhu qala, wa ma sakattu fihi fa huwa hasan. Apa yang aku diam darinya, maka itu hadis hasan. Qala Ibnu Salah, fa ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran matlaqan wa laysa fi wahidin min sahihain wa nassu ala sihati ahad fa huwa hasanun inda Abi Daud. Atau beliau sebelumnya ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa yurwa anhu anhu qala wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. Semua beliau punya catatan dan beliau dilihat. Yang warah adalah beliau dilihat. Dilihat dari tapat ini. Apakah ada memang ucapan Abu Daud. Wa masakat tu'an hubahwa hasan. Dan Mu'adik. Hasil hasil itu menyatakan beliau sendiri tidak dapat. Tidak dapat di mana ucapan Abu Daud di sini. Jadi yang ada tadi soleh. Yang ada adalah ucapan beliau. Wa ma'alam adkur fi syai'an bahwa soleh. Adapun ucapan beliau. Wa masakat tu'an hubahwa hasan. Ini yang diunggar. Kalau bersalah, wajadnahu fi kitab madhkur dan mutlakan, yang kami, apa yang kami dapati dalam kitabnya madhkur, disebutkan dengan mutlak, tidak ada catatan, tidak ada penjelasan, dan tidak ada dalam sahihain, dan tidak ada seorang pun a'imah yang menyatakan, apa namanya, sahih, bahwa hasanun, maka itu hadis hasan inda Abi Daud. Qultu, riwayat Nabi Daud di kitab Sunan Katsir Jiddan. Riwayat-riwayat Abu Daud dengan kitab Sunan banyak sekali. Wa yujadu fi ba'dihi min al-kalam, di sebagiannya ada kalam bal wal hadis. Iya, bahkan ada hadis-hadis yang marisafil ukhra, banyak nuskahnya. Banyak riwayat yang terkait di Abu Dawud ini. Wa li Abi Ubaid al-Ajuri an wasilatun fi jahwa ta'adil wa tashi wa ta'adil kitabul mufid. Min dhalika hadith wa rijal qad dhakara fi sunanhi. Di antaranya adalah disebutkan di situ hadith-hadith yang rijal yang disebutkan Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud. Wa qaluhu wa masakattu alif wa hasan. Ucapan Abu Dawud, apa yang aku diam itu hasan, tadi dilihat tapi keberadaannya. Jadi masakat alaihi fi sunanhi faqat, apakah yang beliau diam di sunannya, kitab sunannya aja, atau mutlakan. Hadza bima yanbaghi at-tanbihu alaihi. Ya, apa kalau misalnya itu lafaz yang sabit dari Abu Daud, apa maksud beliau? Masakat tu anhu hasan itu apakah khusus hadis-hadis yang di dalam kitab sunan, kalau beliau diam, kalau beliau diam berarti hasan, atau mutlak, dimanapun adanya. Ini yang perlu tanbih alaihi wa tayaqqud lahu. Nah, saya ingin dulu aja. Pertama, Syalban rahimahullah menyatakan kata beliau pada balag itu fi kitab Ibnu Abi Daud, aku telah sampai dalam kitabku kitab Dha'if Abi Daud aksar min salasimiyah hadisan. Aku telah sampai kata beliau dalam buku kitab Abu Daud aksar min salasimiyah hadis. Ini hadis Dha'if kan dari Abu Daud. Lebih dari 300 hadis. Ila kitab manasik. Itu di kitab sampai kitab manasik masih haji. Wahadanahu susul kitab takriban. Wahadanahu susul kitab takriban. Itu kurang lebih sepertiga kitab Sunan Abi Daud. Maksudnya si Al-Bani rahimahullah baru sampai kitab manasik aja sudah 300-an hadis dhaif. Iya. Ay al-majmu'u ala hadithus da'ifah qad tabluq ila alf hadith da'if. Jadi kata Syekh Al-Rahimahullah, ay al-majmu'u ala hadithus da'ifah qad tabluq ila alf hadith da'if. Sehingga itu kan sepertiga. Majmu' kumpulan hadis da'if dalam Sunan Abi Daud kalau keseluruhannya qad tablughu ila alf hadis, bisa sampai 1000 hadis. Bisa sampai 1000 hadis. Ya sehingga kalau saya mukbil kita baca berkali-kali lihat dari syair hadis mesti talabul ilmi itu harus bahas. Ya, wa ma sakatan Abu Daud tetap dibahas. Ya, jangan langsung menerima, tetap dibahas. Dilihat, diteliti apakah hadisnya sahih atau dhaif atau hasan, tetap diteliti. Dalam ucapan yang lain, kata Syalban rahimahullah ta'ala, wa ba'da im'ani nazar fiha, atau inda ya, wa inda im'ani nazar fiha, والمطابقة بين وبين الواقع في سننه. Ini terkait dengan ucapan beliau wa ma sakata anhu fa huwa hasan. Wa inda imani nazar fiha, ketika benar-benar ya melayangkan pandangan meneliti padanya, wal mutabaqa bainaha wa bain waqi', ya mencocokkan antara penjelasan tersebut dengan kenyataan yang ada di sunanihi, yatabayyanu annahu laisa kullu ma sakat anhu fa huwa hasan. Kata beliau, yatabayyan annahu laisa kullu ma sakata anhu fa hasan indahu salih. Kalau sudah diperhatikan, ditelaah, maka apa yang beliau diam, iya, tidak semua yang beliau diamkan itu hadis yang sahih, yang hasan. Wa innama ya'ni bidzalika, wa innama ya'ni bidzalika alladhi lam yashtadd dha'fuh. Ya, dari masa Abu Daud itu adalah yang beliau diam bahwa salih itu bukan hasan. Pemaksakan bahwa salih bukan hasan, tapi maksudnya adalah lam yashtadd dha'fuh. Ya, dha'ifnya bukan dha'if syadid. Maksud beliau, maksud Syalbani rahimahullah, benar-benar diperhatikan, benar-benar ditelaah, diteliti, maka kenyataan yang ada, hadis-hadis yang Abu Daud mendiamkannya, itu bukan hasan dalam istilah. Tapi maksudnya adalah, hadis tersebut, salih, yakni, lam yashtadda ta'afuh. Ya, tidak, apa namanya, berat. Kedaifan apun baik. Itu mana, ucap beliau, wa malam adkuru fihi syai'an, bahwa, salih maksudnya, yakni, hadis yang, lam yashtadda ta'afuh. Allah alam isyarat. Terima kasih.